محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imami Muslimin rahimahullahu ta'ala, Kitabul Qadar, bab yang ke-6, arti setiap anak dilahirkan dalam fitrah dan hukum anak orang kafir dan anak orang muslim yang meninggal dunia. Hadis yang ke-6711 pada halaman 880. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الذئب ويونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang anak-anak orang-orang musyrikin, anak-anak orang musyrik, ya, anak-anak orang-orang musyrik. Bagaimana keadaan mereka kalau meninggal, ya, di waktu anak-anak tersebut, ya, kalau mereka meninggal dunia, bagaimana keadaan mereka? Lalu Nabi SAW menjawab: Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka akan lakukan, ya, kalau berumur panjang, kemana mereka akan mengarah, Allah Maha mengetahui, walaupun mereka meninggalnya di waktu kecil. Ini kemarin kita jelaskan bahwa salah satu dari dalil bahwa luasnya ilmu Allah, sebagaimana ditekankan juga oleh An-Nawawi, betapa luasnya ilmu Allah, Allah Maha mengetahui bahkan tentang apa yang tidak terjadi. Ya, tentang apa-apa yang tidak terjadi sekalipun Allah mengetahui. Ya, tidak terjadi, tetapi Allah tetap mengetahui. Kata Nabi SAW, Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka lakukan, andai kata mereka berumur panjang. Tetapi mereka kan tidak berumur panjang. Jadi ketika Allah nanti putuskan, ya, mereka akan diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan seadil-adilnya. Ya, seadil-adilnya. Dan dalil tentang Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi bukan hanya ini. Ada beberapa, ada dua dalil dari Al-Quran, ya, tentang orang yang minta kembali ke dunia. Lalu Allah katakan, andai kata mereka dikembalikan pun ke dunia, mereka juga akan berbuat salah, akan berbuat dosa. Kemudian tentang pencipta alam semesta, bila mana penciptanya ada yang lain-lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi kerusakan yang besar. Law kana fihima alihatun illallah lafasadata. Dan tidak akan mungkin ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi bila mana ada, maka akan rusaklah alam semesta. Ini juga dalil bahwa Allah Maha mengetahui bahkan tentang apa yang tidak terjadi sekalipun Allah mengetahui. Ya. membunuh anak. Ini ada nanti dalilnya. Akan ada hadis itu di tentang anak yang dibunuh oleh Khadir. Allah ceritakan bahwa dia nanti kalau sudah besar akan menyengsarakan ya kedua orang tuanya. Akan ada hadis tentang itu di akhir-akhir hadis di bawah bab ini. Jadi tentang apa ketetapan Allah terhadap anak-anak orang musyrikin yang meninggal dunia ini termasuk takdir. Maka termasuk hadis ini di dalam pembahasan kitab Al-Qadar. Wallahu a'lam. Berikutnya 6712. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana 'Abdu bin Humayd qala akhbarana 'Abdu Razzaq qala akhbarana Ma'mar qala ha'ul wa haddatsana 'Abdullah ibn 'Abd ar-Rahman ibn Bihram qala akhbarana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib qala ha'un وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلهم عن الزهري بإسناد يونس وابن أبي ذئب مثل حديثهما غير أن في حديث شعيب ومعقل سئل عن ذراري المشركين. حديث yang sama Imam Muslim membawakannya kembali dengan beberapa jalur sanad. Ya. Yang pertama dari jalur gurunya Abdu bin Humaid, yang kedua dari gurunya Abdullah bin Abdurrahman ibn Bihram, yang ketiga dari gurunya Salamah bin Syabib. Tiga jalur sanad tersebut tadi berjumpa atau bertemu di Az-Zuhri Muhammad bin Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri Al-Madani rahimahullahu taala dari Ibn Shihab sampai kepada Abu Hurairah sama dengan sanad sebelumnya. Di sini ada sedikit perbedaan satu kata saja, yaitu antara aulad dengan zarari. Di lafaz sebelumnya aulad anak-anak kecil, sementara di sini zarari sama zurriyah keturunan, ya. Dharari jamak dari dzurriyyatun, dzurriyyatani dharariyyu artinya anak keturunan, maksudnya yang masih kecil-kecil kemudian meninggal dunia. Bagaimana keadaan mereka? Apakah sesuai dengan keputusan Allah bahwa mereka dalam keadaan fitrah sekalipun kedua orang tua mereka musyrik, ya, seperti Majusi? وَيَشَرِّكَانِهِ ada lafaz فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُشَرِّكَانِهِ berarti kedua orang tuanya musyrik, ya, dan anaknya meninggal dunia sebelum mengungkapkan keyakinannya sebagai seorang musyrik, ya. مَا لَمْ حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ بِهِ لِسَانُهُ dalam lafaz yang kemarin kita bacaan hatta yu'abbir anhu lisanuh, ya, belum sempat begitu dia sudah meninggal dunia, belum ada pernyataan, walaupun mungkin dia melakukan amalan ikut bersama orang tuanya melakukan ritual-ritual syirik, tapi kan dia belum baligh, belum baik. Sebelum di waktu belum baligh itulah dia meninggal dunia. Bagaimana keadaannya itu yang dijawab oleh Nabi di hadis yang sebelumnya dan sebelum-sebelum itu juga. Allahu a'lamu bima kanu amilin. Perbedaannya cuma antara atfal, aulad dengan dharari, ya. Berikutnya 6713. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana ibnu Abi Umar qala haddathana Sufyan an Abi Zinadi an al-A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. Ya, Imam Muslim membawakan hadis yang sama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga dengan jalur sanad yang lain. Ya. Nabi ditanya tentang atfal. Di sini pakai atfal. Lafaznya atfal, sebelumnya aulad, sebelumnya dharari. Ya, sebelum ini adh-dharari, kemudian sebelumnya lagi aulad. Ya. Dan ini ada penegasan bahwa yang ditanya mereka yang meninggal dunia. Karena sebelum-sebelumnya su'ila an auladil musyrikin, su'ila an dhararil musyrikin. Apa tentang mereka? Yaitu may yamutu minhum saghiran. Ya. Ya, mereka yang meninggal di waktu kecil. Bagaimana keadaannya? Apakah mereka langsung ke surga? Ya. Atau tetap mereka dalam di atas fitrah? Ya, ada beberapa pendapat para ulama dinukilkan oleh An-Nawawi dan yang dinukil ditambahkan oleh ulama-ulama yang lain. Yang dirajihkan oleh An-Nawawi adalah langsung masuk surga. Ya, langsung masuk surga. Kemudian ada dan pendapat yang kita rajihkan bahwa mereka nanti sebagaimana ditegaskan dalam riwayat lain, mereka nanti diuji kembali di akhirat sama dengan ahlul fatrah. Ya. Ini yang pendapat yang paling kuat, wallahu alam. 6714, fadal. Qala rahimahullahu taala wa haddatsana Yahya ibn Yahya قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. Ini hadis yang baru, yaitu hadis Abdullah bin Abbas. Sebelum-sebelumnya seluruhnya dari awal sampai hadis sebelumnya ini itu semuanya hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an dari hadis yang pertama di bawah bab ini. Hadis Abu Hurairah sampai hadis sebelum ini tadi. Sementara yang sekarang adalah hadis Abdullah bin Abbas ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhuma. Bunyi hadisnya sama. Nabi ditanya tentang anak-anak orang-orang musyrikin. Ya. Apabila mereka meninggal sebelum dewasa atau sebelum baligh. Bagaimana keadaan mereka? Nabi mengatakan Allahu a'lamu bima kanu amilin. Tetapi di sini ada idz khalaqahum. Ini perbedaannya idz khalaqahum. Tatkala Allah mencipta mereka, Allah sudah tahu. Ya, apakah mereka ini penghuni surga atau neraka? Walaupun usianya tidak sampai dewasa. Ya, Allah sudah tahu mereka ini akan berbuat apa. Bahkan kalau seandainya mereka akan dipanjangkan pun usianya, mereka akan kemana? Allah sudah mengetahuinya. Wallahu a'lam. 6715. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رقبة بن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طويانا وكفرا. Ya, ini hadis yang tadi saya isyaratkan. Hadis Ubay bin Ka'ab. Ya. Ini sahabat meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Ya. Abu Munzir radhiyallahu taala an. Ya. Mimman athna lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilmahu fil Quran, di antara sahabat yang Nabi SAW memuji keilmuannya terhadap kitabullah. Liyahnikal ilmu abal munzir, hadis ayat kursi ketika Nabi menanyakan ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam, ayat yang mana yang engkau telah kuasai dari Al-Quran yang paling agung. Kata Ubay, Qultullahu wa rasuluhu a'lam. Saya jawab Allah dan Rasul yang Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi langsung mengulangi pertanyaannya, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Setelah itu Ubay pun langsung menjawab qauluhu atau qala Allahu ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi sampai akhir ayat. Ya, kemudian kata Ubay, lalu Nabi SAW menepuk punggungku lalu mengatakan liyahnikal ilmu liyahnikal ilma abal mundir, atau ilmu al ilmu abal mundir, berbahagialah engkau dengan ilmu yang ini wahai abul mundir. Ya, luar biasa pemahamannya terhadap ayat Allah, terhadap kitabullah. Tidak membutuhkan 1 jam, 2 jam, 3 jam atau setengah jam untuk menganalisa, mentelaah 6.000 lebih ayat Al-Quran untuk mengambil, memilih ayat yang termulia. Karena sebelumnya dia mengatakan Allah dan Rasul yang maha mengetahui, yang lebih mengetahui. Lalu Nabi mengulangi pertanyaannya lagi dan langsung dia menjawab ayat kursi. Bahwa memang itu memang ayat kursi lah yang teragung di dalam Al-Quran. Dialah Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Dan di sini beliau juga meriwayatkan hadis tentang anak-anak yang meninggal di waktu kecil. Ya. Innal gulama, Nabi SAW bersabda, innal gulama alladhi qatalahul Khadir. Kita sudah mendengar cerita tentang Nabi Musa dengan Khadir radhiyallahu ta'ala sallallahu alaihi alaihima wa ala nabiyina wasallam. Perjalanan Nabi Musa dengan Khadir. Ya. Pengembaraan Nabi Musa mencari ilmu. Kemudian perjalanannya bersama Khadir. Dan ada 3 kejadian besar dalam perjalanan tersebut. Yang pertama, merusak sarana yang mengancam jiwa banyak orang, yaitu kapal. Mereka menaiki kapal laut, dan dalam sebagian riwayat tafsir bahwa mereka digratiskan oleh pemilik kapal karena mereka mengenali Khadir, ya, dan gratislah mereka dalam perjalanan tersebut. Lalu di tengah laut Khadir merusak kapal tersebut. Nabi Musa protes, ya. Lalu perjalanan dilanjutkan. Padahal perjanjian untuk bersama itu adalah jangan memprotes apapun yang dilakukan oleh Khadir. Dan Nabi Musa alaihissalam meminta uzur, ya. Kemudian mereka lanjutkan perjalanan, dan di daratan Nabi Khadir, mereka berdua melihat anak-anak sedang bermain, lalu Khadir menuju salah satu dari mereka dan memukul kepalanya sampai pecah dan meninggal dunia. Nabi Musa alaihissalam protes, ya, lupa dengan janjinya, karena ini kejadian di luar tuntunan agama secara zahir. Tentang anak inilah nanti yang berhubungan dengan hadis kita. Kemudian mereka lanjutkan perjalanan dan hendak singgah di satu perkampungan, dan ternyata penduduk kampung tersebut tidak menyambut mereka dan tidak menerima mereka. Lalu perjalanan dilanjutkan. Sebelum keluar dari kampung tersebut, Khadir, mereka berdua melihat ada tembok yang hampir roboh. Lalu Khadir menyisihkan waktunya untuk merenov dan memperbaiki kembali tembok atau bangunan tersebut. Nabi Musa juga protes dan menganjurkan untuk meminta upah dari pekerjaan tersebut karena penduduk kampung itu bakhil. Itu kejadiannya. Dan yang berhubungan dengan bab kita ini sekali lagi adalah tentang anak yang dibunuh oleh Khadir. Ya, ini dia. Innal ghulama alladhi qatalahul khadiru, kata Nabi SAW, tubi'a kafiran. sudah dicap sebagai kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau asha, andai kata dia hidup, la arhaqa abawaihi, maka dia akan menyusahkan kedua orang tuanya, tughyanan wa kufran, lantaran melampaui batasnya dia dan kekufurannya. Maka diputuskan oleh Allah untuk melenyapkannya melalui perantara Khadir. Ya, melalui perantara Khadir. Dan ini pertama adalah kejadian yang terjadi satu-satunya dalam sejarah manusia. Kemudian juga memberikan pelajaran kepada Nabi Musa, karena sebab dari perjalanan itu adalah teguran Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, yaitu ketika dia mengatakan, saya mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang lebih tahu tentang tidak ada yang lebih tahu dari saya, maka Allah mengabarkan ada hambanya yang lebih mengetahui daripada Musa alaihi assalam. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan orang yang lebih mengetahui darinya untuk belajar. Ya. Sebenarnya kejadian-kejadian itu adalah ilmu yang memang bukan untuk dituntut. Dia adalah sebagai teguran dan pelajaran bagi Nabi Musa alaihi salam. Ya. Maka salah satu dari tiga kejadian adalah anak yang masih kecil dibunuh. Secara kasat mata dia kan masih bersih dari dosa, masih bersih dari kesalahan, tidak berbuat apa-apa dari pelanggaran-pelanggaran yang mesti dilenyapkan nyawanya atau dibunuh. Makanya itu diprotes oleh Nabi Musa alaihi salam. Ternyata kata Nabi SAW, dan juga dijawab oleh Qadir di dalam ayat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Itu jawabannya dijelaskan oleh Qadir. Di sini Nabi SAW tegaskan bahwa dia sudah dicap oleh Allah, ya, sebagai kafir. Apakah gulam ini nanti masuk neraka? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah sudah tahu bahwa dia akan menjadi kafir. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tetapkan untuk dilenyapkan. Ya. Lalu tentang apakah dia dimasukkan ke surga atau neraka, ini yang berhubungan erat dengan bab kita, sama dengan hadis yang sebelumnya. Dan ini yang menguatkan bahwa nanti dia akan dites di akhirat. Karena andai kata dia Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengetahui apa yang akan terjadi pada anak ini, karena Nabi mengatakan tubi'a kafiran, dia sudah dicap sebagai kafir walaupun belum berbuat kekufuran. Ya. Belum berbuat kekufuran. Nah, ini nanti anak ini akan dites. Ini kan berita setelah itu. Berita tentang dia dicap kafir itu kapan? Setelah dia dibunuh. Melalui berita dari Khadir, kemudian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia nanti kalau dewasa kafir. Bukan saat itu kafir. Ini masih anak-anak. Kalau dia panjang usianya kafir. Ya. Lalu dia yang sudah dibunuh sebelum kufur itu, apakah dia ke neraka? Karena Allah tahu dia akan, kalau dia akan panjang usianya, maka dia akan menjadi taghiyah dan kafir. Apakah dia dibawa ke neraka? Nah, tentu untuk membuktikan kemahaadilan Allah, nanti anak ini akan diuji kembali di akhirat. Dan yang sama dengan dia dari anak-anak kaum musyrikin yang meninggal dunia dan juga ahlul fatrah sebagaimana yang kita sampaikan. Wallahu a'lam. Berikutnya 6716. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. إني حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW atau manusia yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia mengabarkan bahwa ada seorang bayi meninggal. Tufiya sabiyun. Dalam riwayat yang akan datang, ya, yaitu dari kaum Ansar. Anak ini dari kaum Ansar, berarti dari kaum Muslimin. Ya, tufiya atau janazata sabiyin minal ansar. Al-ansar istilah syar'i, yaitu orang-orang ansar, berarti kaum muslimin. Ya, meninggal anak bayi dari mereka. Kemudian Aisyah menyatakan perkataan berikut ini. Apa kata Aisyah? Tuba lahu. Tuba lahu. Tuba adalah surga atau pohon di surga. Ya, kata-kata kebaikan, tuba lahu. Belawannya wail. Lawannya wail. Usfurun min asafiril jannah. Dia adalah seekor burung dari burung-burung surga. Ya. Dan tentang ini ada riwayat tentang berhubungan dengan syuhada, orang-orang yang meninggal syahid dalam peperangan, bahwa ruh mereka berada di kerongkongan atau di mulut burung-burung di surga, berpindah dari satu dahan ke dahan yang lain di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aisyah di sini menyatakan bahwa dia anak yang meninggal tadi di surga. Pernyataan ini yang nanti ditegur oleh Nabi. Pernyataan ini yang nanti ditegur secara halus oleh Nabi SAW. Karena dia sudah mencap bahwa anak ini akan pasti masuk surga. Walaupun memang hukum yang kuatnya demikian, tetapi menyatakannya, mengklaim itu yang ditegur oleh Nabi. Tuba lahu usfurun min asafiril jannah. Jadi Aisyah sudah mencap bahwa anak ini pasti masuk surga. Nah, mencap anak atau mencap seseorang masuk surga itu bukan wewenang siapa-siapa. Itu hanya hak syariat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan jaminan surga. Yang memberikan jaminan surga Allah dan Rasulnya. Tidak ada seorang pun manusia yang memiliki hak untuk mengatakan si fulan pasti masuk surga, si fulan pasti masuk neraka. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk memberikan stempel-stempel tersebut. Makanya Aisyah ditegur oleh Nabi. Walaupun dalam pembahasan hukum, ya, secara umum, bahwa anak kaum muslimin atau orang-orang yang beriman yang meninggal di waktu bayi sebelum balik surga, ini hukum apa? Umum. Tetapi memberikan hukum muayyan, hukum secara tersendiri atau ditujukan pada orang tertentu, ini adalah milik atau wewenang syariat Allah dan Rasulnya. Ya. Ditegur Aisyah radhiyallahu anha oleh Nabi SAW, faqal sallallahu alaihi wasallam, awala tadrina, apakah engkau tidak tahu atau mengetahui, tadrina, annallaha khalaqal jannah wa khalaqan nar, bahwa Allah telah mencipta surga dan juga telah mencipta neraka. Fa khalaqa li hadhihi ahlan wa li hadhihi ahla. Lalu Allah juga sudah tetapkan yang ini punya penghuni, yang ini juga sudah punya penghuninya. Jadi penghuni surga dan penghuni neraka sudah ditetapkan oleh Allah. Setelah dicipta surga, setelah dicipta neraka, Allah sudah tetapkan siapa saja penghuninya. Ya. Walaupun penghuninya belum ada. Maksudnya belum dicipta di dunia. Belum dicipta di alam rahim. Ya. Walaupun secara alam ruh mereka sudah ada, tapi secara manusia yang utuh, ruh dengan jasad belum dicipta di dalam rahim, dan bahkan tentu belum juga dicipta di alam dunia. Ya, mereka sudah ditetapkan oleh Allah, ini penghuni surga dan ini penghuni neraka. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak punya wewenang untuk menetapkan si fulan di surga atau si fulan di neraka. Yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi pelaku dosa besar dari orang-orang yang beriman yang meninggal dunia adalah mengkhawatirkan bagi mereka keburukan, ya, dan mengharapkan bagi mereka yang baik dari orang-orang yang beriman yang meninggal dunia kebaikan, ya. Itu saja, memberikan stempel atau mencap untuk seseorang yang berbuat baik kebaikan yaitu surga, ini bukan hak siapa-siapa, hanya milik Allah dan Rasulnya. Ya, milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menetapkan surga bagi orang-orang yang ditetapkan oleh Allah dan oleh Allah dan Rasulnya. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa dia di surga. Kenapa? Karena ditetapkan oleh Nabi SAW. Nabi yang menetapkannya. Begitu juga Abu Umar, Uthman, Ali, dan 6 orang yang lainnya, dari 10 orang yang mendapatkan jaminan surga dari Nabi sekaligus. Kemudian Bilal, Ukashah bin Mihsan, dan yang lain-lainnya. Ya, dan wanita hitam yang berpenyakit hayaan yang juga mendapatkan jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi secara individu-individu Nabi menetapkan atau memberikan syafaat surga untuk sebagian sahabatnya. Ya. Kemudian kita yakin bahwa Abu Lahab di neraka. Yakin seyakin-yakinnya. Kenapa kita yakin seyakin-yakinnya? Karena Allah yang menetapkan dia masuk neraka. Sayasla naran dzata lahabin. Dia dan istrinya di neraka. Walaupun surat ini turun, mereka masih bersenang-senang di dunia. Surat Al-Lahab ini turun, mereka masih bersenang-senang di dunia. Allah sudah berikan mereka keputusan untuk pasti ke neraka. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran. Dia akan yasla yadkhul, dia akan masuk neraka. Dzata lahab, yang apinya bergejolak, ya, memiliki gejolak-gejolak yang besar. Wa mra'atuhu hammalatul hammalatul ahatabi, istrinya juga termasuk yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Ummu Jamil. Ya, namanya Ummu Jamil tetapi dia ke neraka. Dan kita juga meyakini Abu Jahal di neraka. Karena dia salah satu yang dicampakkan jasadnya oleh Nabi, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Dia ke dalam sumur Badar. Ya, sumur Badar. Ada beberapa orang tokoh-tokoh terkemuka Quraisy yang jasadnya dimasukkan ke dalam sumur, kemudian Nabi SAW setelah 4 hari mengatakan kepada mereka, sudah kalian dapatkan apa yang saya ancamkan. Berarti keputusan siksa itu untuk orang-orang kafir. Ya. Sudah kalian rasakan apa yang saya ancamkan? Ya, sudah nampakkah oleh kalian mana yang benar, mana yang, karena ketika itulah baru tahu mana yang benar dan mana yang salah ketika sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup belum jelas. Ya. Lalu para sahabat heran, ya Rasulullah, apakah mereka mendengar padahal mereka sudah hancur? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma antum bi asma'a minni." Ya, bi asma'a ilayya minhum. Ya. Atau mimma aqulu minhum, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang saya ucapkan daripada mereka. Ini diantara dalil bahwa mereka dicap neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak ditetapkan oleh agama, maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah mengharapkan kebaikan untuk orang-orang yang beriman, yang beramal baik, yang bertakwa, dan mengkhawatirkan neraka bagi orang-orang yang beriman, yang meninggal dunia, yang berbuat kesalahan, yang berbuat dosa dan kemaksiatan, mengkhawatirkan. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, wallahu a'lam. Berikutnya 6717. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddatsana Waqi'un an Talhah ibn Yahya an ammatihi Aisyah binti Talhah an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. Ya, masih hadis Aisyah radhiyallahu anha untuk kejadian yang sama. Ya, tentang jenazah seorang bayi dari Ansar. Ya, du'ya Rasulullah SAW, Nabi dipanggil, ya, diminta untuk menghadiri jenazah seorang bayi dari Ansar. Ya. Lalu kata Aisyah, saya mengatakan, ya Rasulullah, tuba li hadza usfurun min asafiril jannah, lam ya'malis su'a wa lam yudrikhu. Nah, ini alasan Aisyah menetapkan bahwa bayi ini adalah usfurun min asafiril jannah dan tuba lahu, karena dia belum berbuat keburukan, karena masih bayi dan belum sampai pada usia berbuat atau dicatatnya amalan seseorang. Kata Nabi SAW, awa ghaira dhalika, tidak adakah ucapan selain dari itu wahai Aisyah? Lalu Nabi mengatakan, innallaha khalaqalil jannati ahlan khalaqahum laha wahum fi aslabi aslabaihim. Allah mencipta untuk surga penghuni-penghuni dan mereka ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni surga seketika mereka masih di dalam tulang sulbi ayah-ayah mereka. Belum ada. Bahkan di tulang sulbi Nabi Adam. Mereka sudah diputuskan oleh Allah bahwa ini-ini nanti akan menjadi penghuni surga dan ini-ini yang ini-ini adalah penghuni neraka. Ya, wa khalaqa wa khalaqa lin-nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Ya. Ini hadis yang kedua dari hadis tentang bayi Ansar. Talha ibn Yahya ibn Talha bin Ubaidillah Abu Hanifah Al-Qurashi At-Taimi Al-Madini Al-Kufi. Sementara bibinya di sini adalah kemenakan meriwayatkan dari bibi, ya, Aisyah bintu Talha, bibinya Yahya, ya, namanya sama dengan nama gurunya, Aisyah ibn bintu Talha meriwayatkan dari siapa? Aisyah, ibunda kita Ummul Mukminin. Ya, nama murid dengan nama guru sama. Sementara bunyi hadisnya adalah yang tadi tentang jenazah bayi Anshar yang Aisyah menyatakan dia pasti masuk surga. Ya, pernyataan itu yang ditegur oleh Nabi, bukan hukum. Bukan hukum. Kalau hukum bayi masuk surga, yang kuatnya bayi kaum muslimin di surga. Tetapi memutuskan secara individu, secara aini, secara aini, ini bukan hak siapa-siapa, tetapi ini adalah keputusan syariat. Berikutnya 6718. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn al-Sabbah qala haddathana Ismail ibn Zakariya an Talhah ibn Yahya قال حاء وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا الحسين بن حفص بالسين الصاد الحسين بن حفص بالصاد عندك ايه بالصاد ايه حفص لا لا حسين حسين بالسين ايوه حدثنا الحسين بن حفص قال حاء وحدثني اسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف كلاهما عن سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى بإسناد وقيع نحو حديثه. Ya, hadis Aisyah yang tadi tentang jenazah bayi Anshar kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad jalur sanad yang lain. Ini ada dua jalur ya. Yang pertama Muhammad bin Sabbah, yang kedua Sulaiman bin Ma'bad, nanti sampai kepada Sufyan al-Thawri. Dari Sufyan al-Thawri sampai kepada Aisyah sama. Talha bin Yahya, Aisyah bintu Talha, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Itu akhir hadis yang ada di bawah bab ini. Semuanya adalah tentang bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, kemudian keputusan untuk mereka, sekaligus tentang anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum dewasa, sebelum balig, dan juga anak-anak kaum muslimin. Pertanyaan tentang anak-anak orang kafir sudah jelas. Su'ila an awladil musyrikin, su'ila an atfalil musyrikin, an dararil musyrikin. Nabi mengatakan Allahu a'lamu bima kanu fa'ilin atau amilin. Sementara anak kaum muslimin, hadis yang terakhir, hadis Aisyah, yaitu hadis tentang jenazah bayi Anshar, ini kaum awladul muslimin, tetap saja memberikan keputusan surga atau neraka ini bukan hak siapa-siapa. Walaupun secara hukum umum bahwa mereka adalah dimasukkan ke surga, ya, adalah secara surga, secara hukum umum. Adapun untuk orang per orang itu tidak layak, ya, untuk dipastikan oleh seseorang bahwa bayi ini akan masuk surga. Jelas-jelas ungkapan Aisyah, tuba lihada, usfurun min asafiril jannah, ini keputusan yang mutlak dari Aisyah, ya. Dan adab dalam menyatakan ini tidak benar. Maka diluruskan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kita lanjut ke bab berikutnya. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab bayanun anna al-ajala wal-arzaqa wa ghairaha la tazidu wa la tanqus amma sabaqa bihi al-qadar. Bab bayanu anna al-ajal wal-arzaq wa ghairaha la tazidu la tazidu wa la tanqus amma sabaqa bihi al-qadar. Bab penjelasan bahwa ajal masanya adalah waktu, masa, ya, yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia, terutama di dunia. Begitu juga rezeki dan yang lainnya tidak akan bertambah dan tidak berkurang. La tazid wa la tanqus. Tidak bertambah dan tidak berkurang dari apa yang telah ditetapkan di takdir, ya, di catatan takdir. Penjelasan bahwa ajal, rezeki dan lainnya tidak lebih dan juga tidak kurang dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mana yang ditetapkan itulah yang didapatkan. Baik itu ajal, usia di dunia, umur di dunia, maupun rezeki. Ya. Semuanya tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang dari apa yang telah ditetapkan di catatan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Yang pertama 6719. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا وقيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقصومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال وذكرت عنده الكردة. قال مسعر وأراه قال والخنازير من مسخ، فقال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت الكردة والخنازير قبل ذلك. Ya. Ini hadis yang pertama di bawah bab bahwa ajal rezeki tidak akan berkurang, tidak akan bertambah dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di catatan takdir. Hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala Hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Sanad hadis ini cukup panjang ya. Imam Muslim meriwayatkan dari dua orang gurunya, Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan Abu Kuraib. Ya. Kemudian dari Waqi', kemudian Mis'ar bin Kidam, Al-Qamah bin Marsad 4, Al-Mughirah bin Abdullah 5, Al-Ma'rur bin Suwaid 6. Kemudian Abdullah bin Mas'ud 7. Cukup panjang di dalam Sahih Muslim sanad ini. Ya. Belum lagi ya. Oh iya, ya memang Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang kejadian pada Ummu Habibah, Ummul Mukminina, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Habibah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ini doa beliau. Jadi asal dari hadis ini adalah doa Ummu Habibah radhiyallahu anha, Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi abi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Jadi dia berdoa, ya Allah, berilah kesenangan padaku, amti'ni, berilah kesenangan padaku dengan keberadaanku atau keberadaan suamiku dan juga dengan ayahku Abu Sufyan, kemudian dengan saudaraku Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa maksud dari doa ini? Untuk dipanjangkan usianya dan sama-sama berusia panjang. Ya. Itu doanya. Amti'ni bi zauji wa bi abi wa bi akhi. Suaminya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Abu Sufyan dan saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu doa Ummu Habibah. Dia memohon kepada Allah untuk sama-sama dipanjangkan usia, sama-sama mendapatkan kesenangan dengan usia Nabi yang panjang, usia ayahnya yang juga panjang, usia saudaranya Muawiyah, dan mereka sama-sama menikmati kehidupan ini dalam ketakwaan, dalam keimanan. Itu doa Ummu Habibah. Ya. Lalu Nabi SAW qala faqala an-nabi SAW qad sa'altillaha, sungguhnya engkau telah meminta kepada Allah li'ajalin madrubah, ya, untuk ajal yang sudah diputuskan, madrubah sudah diputuskan, ditetapkan, ya, wa ayyamin ma'dudah, dengan hari-hari yang sudah diputuskan, dihitung jumlahnya oleh Allah, wa arzaqin maqsumah, dan meminta rezeki yang sudah dibagi-bagi berapanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki ini juga berhubungan erat dengan ajal. Berhubungan erat dengan ajal. Itu ini yang ditegur oleh, yang diluruskan oleh Nabi. Doamu tadi itu sia-sia. Ya, doamu tadi sia-sia. Jadi ajal sudah diputuskan, ditetapkan oleh Allah, di begitu juga hari-hari di dunia. Kemudian rezeki sudah dibagi-bagi. Tidak mungkin ditambah lagi, tidak mungkin dilebih-lebihkan, apalagi dikurangi. Ya. Kata Nabi, "Lan yu'ajjila syai'an qabla hillihi." Ini penegasannya, sekali-kali Allah tidak akan menyegerakan sesuatu sebelum masuk, sebelum tiba. Hillihi, sebelum waktunya tiba. Maksudnya kematian misalnya. Ya. Dan hubungan hubungan umur dengan rezeki erat sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak akan la yamuta ahadukum illa waqad stufiya rizquhu. Ya. Telah cukup rezeki yang dia dapatkan, yang diputuskan oleh Allah. Ya. Maka Allah tidak akan menyegerakan sesuatu sebelum waktunya. Au yuakhira syai'an an hillihi, dan juga tidak akan menunda sesuatu sebelum waktunya. Lah. Lalu Nabi SAW mengarahkan ke doa yang terbaik. Ada satu catatan penting hadis ini dan juga hadis Aisyah tadi. Ada catatan penting yang perlu kita camkan baik-baik, pelajaran yang sangat luar biasa dalam berkeluarga, dalam hidup berumah tangga, bahwa seorang suami selalu mengayomi, meluruskan, membenarkan, mentarbiah istrinya. Nabi SAW tadi meluruskan kekeliruan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, mengarahkan, membenarkan kesalahan, mendidik. Ya. Aisyah tadi melakukan kesalahan dalam menetapkan untuk seseorang surga. Lalu Nabi SAW menegurnya dan menyebutkan yang terbaik. Kemudian ini juga hadis Ummu Habibah, Nabi SAW meluruskan kekeliruan yang terjadi dalam doa istrinya Ummu Habibah, dan menegaskan sesuatu yang mesti diyakini oleh setiap muslim, oleh setiap orang yang beriman, bahwa ajal rezeki sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin ditambah dan dikurangi. Ya, Allah tidak akan menetapkan sesuatu sebelum waktunya dan tidak akan menunda sesuatu dari waktunya. Ya, tidak akan menambahkan dari waktunya. Kemudian beliau mengarahkan kepada doa yang terbaik. Walau kunti sa'altillaha ay yu'idzaki min adzabin fin nari au adzabin fil qabri kana khairan wa afdal. Subhanallah, ini luar biasa. Ya, bukan hanya sekedar menyalahkan, tetapi memberikan solusi, memberikan yang terbaik. Ya, mengajarkan yang lebih baik. Ya, apa? Memohon diselamatkan dari azab neraka dan dari azab kubur, ini doa yang terbaik. Ya. Lau kunti sa'altillah, andai kata engkau berdoa dengan doa ini, ayu'idzaki min adzabin fin nari au adzabin fil qabri kana khairan wa afdal. Itu lebih baik dan lebih afdal doa memohon perlindungan dari surga, memohon perlindungan dari api neraka dan juga dari azab kubur. Ini doa yang terbaik diajarkan oleh Nabi SAW, dan beliau doa-doanya kalau kita teliti banyak sekali doa meminta perlindungan dari neraka. Ya, kemudian memohon perlindungan dari azab kubur seperti yang beliau ajarkan dalam doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Kemudian ditambah dengan wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Selesai. Hadis ini berhubungan dengan ajal dan rezeki yang tidak akan mungkin ditambah apalagi dikurangi. Lalu muncul pembahasan yang baru. Ya. Qal, kata perawi, ya, bisa jadi siapa? Abdullah bin Mas'ud atau yang setelahnya. Wa dzukirat indahu, dan diceritakan di hadapan Nabi tentang al-qiradah. Jadi perbincangkan, dibahas tentang monyet. Qala Mis'ar ibn Kidam, salah seorang perawi, wa urahu qal wal khanazir. Ada tambahan dari riwayat Kidam, Mis'ar ibn Kidam adalah tambahan al-khanazir. Jadi yang dibahas di hadapan Nabi adalah tentang qiradah, monyet. Ya, kemudian al-khanazir, babi. Min maskhin, yang mereka bahas adalah tentang adanya manusia dahulu yang dikutuk jadi monyet dan kera, dari monyet dan babi. Ya, itu yang mereka bahas. Apakah monyet yang ada di zaman kita ini dari keturunan mereka? Ya, monyet-monyet yang sekarang ini banyak, babi-babi yang sekarang diburu, apakah keturunan manusia yang dahulu dikutuk jadi monyet? Ya, seperti teori Darwin, ya, bahwa manusia dari monyet. Padahal manusia sudah ada ketika monyet itu sudah ada. Ya, sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala manusia semuanya, makhluk yang lainnya. Manusia juga dicipta oleh Allah dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian nanti ada masa manusia yang dikutuk karena dosa menjadi monyet dan babi. Yang dibahas oleh para sahabat adalah monyet-monyet yang ada sekarang, apakah mereka keturunan manusia-manusia tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, innallaha lam yaj'al limaskhin naslan wala aqibah. Ini pernyataan dari Nabi bahwa Allah tidak menjadikan bagi manusia yang dikutuk keturunan dan keluarga. Ya. Jadi mereka yang dikutuk ia tetap monyet dan mereka tidak memiliki keturunan. Ya. Mereka yang sudah jadi monyet dan babi itu tidak memiliki keturunan monyet dan keturunan babi. Ya, mereka tidak lagi memiliki keturunan. Wa qad kanatil qiradatu wal khanazir qabla dzalik. Kata Nabi, monyet dan babi ini sudah ada sebelum orang-orang tadi dikutuk. Sebelum manusia-manusia tadi dikutuk oleh Allah jadi monyet dan babi sudah ada. Dan mereka sudah berketurunan, sudah berkembang biak. Ya. Inilah dua kaidah yang dibuat oleh Nabi. Yang pertama, yang sudah manusia yang dikutuk jadi monyet dan babi itu tidak akan berkembang biak. Mereka saja. Sementara monyet dan babi ini sudah ada sebelum mereka dikutuk dan merekalah yang berkembang biak. Ya, merekalah yang berkembang biak sampai sekarang. Jadi monyet dan babi yang sekarang itu dari keturunan monyet-monyet yang asli. Keturunan babi-babi yang asli, bukan manusia yang dikutuk jadi monyet dan babi. Wallahu a'lam. Ya. Ini pembahasannya di luar pembahasan tentang ajal dan rezeki, wallahu a'lam. Bisa jadi ya. Bisa jadi juga berhubungan dengan sana karena yang ditegaskan oleh Nabi adalah rezekinya siapa? Yang diputuskan rezeki di dunia dan di adalah rezeki manusia. Rezeki manusia. Jadi monyet yang kalau seandainya dipahami bahwa mereka punya keturunan, bahwa monyet yang lahir dari monyet yang dikutuk ini akan ditetapkan pula rezekinya. Dicatat catatan rezeki ajal ketika mereka di dalam rahim monyet yang dikutuk dari manusia. Tidak, karena memang tidak ada mereka yang dikutuk jadi monyet dan babi ini memiliki keturunan. Mungkin inilah kalau dihubung-hubungkan dengan keputusan ajal dan rezeki. Ya, tetapi dia tidak punya keturunan. Mereka nanti yang sudah jadi monyet dan babi itu meninggal sendiri dan tidak punya keturunan setelah itu. Dan monyet-monyet yang ada sekarang itu monyet yang asli, bukan kutukan. Hadis berikutnya 6720. Haddatsanahu Abu Quraib qala haddatsana Ibnu Bishr عن مسعر بهذا الإسناد غير أن في حديثه عن ابن بشر ووقيع جميعا من عذاب في النار وعذاب في القبر. Tidak ada perbedaan nampaknya lafaznya. Law kunti sa'altillah an yu'idzaki min adzabin finnari aw adzabin fil qabri. Perbedaannya aw dengan wa. Perbedaannya antara aw dengan waw. Min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Ya. Hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang baru. Di sini ada satu saja kata yang berbeda, yaitu antara aw dengan wa. Di lafaz sebelumnya, min adzabin finnari aw adzabin fil qabri. Sementara di sini, min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Subhanallah, luar biasa ketelitian Imam Muslim dan kekuatan hafalannya. Sehingga antara aw dengan waw saja dia bisa membedakannya, padahal ini hadis yang sudah dihafalnya sekian lama. Ketika dia bukukan, dia bisa membedakan mana yang diriwayatkan dari gurunya dengan aw dan mana yang wa. Ini luar biasa ya, kekuatan hafalan, ketelitian dan amanah ketika menyampaikan. Walaupun mungkin hukumannya tidak terlalu memiliki konsekuensi yang besar ketika diriwayatkan dengan aw dengan wa ya. Kedua-duanya adalah huruf ataf, wallahu a'lam. Tersisa satu hadis atau dua hadis lagi. Silakan dibaca. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ishaq ibn Ibrahim al-Hamdani wa Hajjaj ibn al-Sha'ir wal lafz li Hajjaj qala Ishaq akhbarana wa qala Hajjaj haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana al-Thawri 'an Alqamah ibn Marthad عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن معرور بن سويد عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قال فقال رجل يا رسول الله الكرلة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وإن الكرلة والخنازير كانوا قبل ذلك. Ya, ini hadis yang sama. Ya, hadis Abdullah bin Mas'ud tentang doa Ummu Habibah radhiyallahu taala anhuma anhum ya. Allahumma matti'ni, di sini matti'ni, di sebelumnya amti'ni bi zauji wa bi abi wa abi akhi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwa ini doa yang ungkapannya tidak layak ya. Karena ajal sudah diputuskan, rezeki sudah ditetapkan, sudah dibagi-bagi, tidak akan mungkin dimundurkan atau ditangguhkan sesuatu setelah dari waktu yang ditetapkan oleh Allah, begitu juga dicepatkan. Ya, lalu Nabi mengajarkan doa yang terbaik, yaitu memohon perlindungan dari azab neraka dan azab kubur. Kemudian berkenaan dengan monyet dan babi yang merupakan manusia yang dikutuk jadi monyet dan babi, apakah mereka akan memiliki keturunan untuk ditetapkan nanti rezeki dan ajal mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan innallaha azza wa jalla lam yuhlik qauman, sesungguhnya Allah tidak membinasakan satu kaum. au yu'adzib qauman, menyiksa dan mengazab satu kaum, fayaj'al lahum nasala atau naslan, lalu Allah berikan mereka keturunan. Tidak ada satu pun kaum yang dibinasakan yang punya keturunan. Yang sudah disiksa oleh Allah tidak punya keturunan, apalagi yang sudah dihukum sampai binasa. Umat Nabi Nuh habis semuanya tanpa ada keturunan. Yang memiliki keturunan yang beriman. Yang dibinasakan tidak ada yang memiliki keturunan. Kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Lut, ya, Fir'aun, mereka yang sudah dibinasakan itu tidak punya keturunan. Dan mereka yang dikutuk menjadi monyet dan babi ini kan juga siksaan, hukuman. Mereka juga tidak memiliki keturunan. Kemudian Nabi tetapkan bahwa monyet dan babi sudah ada sebelum mereka ini dikutuk jadi monyet dan babi. Ya. Jadi merekalah yang berkembang sampai hari ini. Ya. Yang monyet dan babi yang asli itulah yang berkembang biak yang sampai zaman kita sekarang ini, wallahu alam. Hadis terakhir 6722. قال رحمه الله تعالى حدثنيه أبو داود أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد غير أنه قال وآثار مبلوغة قال ابن معبد وروى بعضهم قبل حله أي نزوله. Yeah. Ini hadis yang sama dengan lafaz yang hampir sama, ada sedikit perbedaan. Atharin mablughah, ya, athar, langkah-langkah yang sudah diputuskan sampai di mana ditetapkan, bahkan perjalanan di dunia ini sudah ditetapkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala batas-batasnya. Kalau sudah sampai batasnya tidak akan mungkin melewati, ya. Kemudian perbedaannya lagi adalah di sini tafsir dari hillihi, qabla hillihi maksudnya adalah nuzulihi. Hillihi nuzulihi yaitu waktu kejadiannya. Tidak akan disegerakan oleh Allah dari waktu yang ditetapkan terjadi atau dilambat-lambatkan atau ditunda, diundurkan dari waktu yang ditetapkan terjadi. Ini beberapa hadis di bawah bab yang ketujuh tentang keputusan rezeki dan ajal yang sudah pasti, ya, dan tidak akan berkurang bertambah. Faedah yang mungkin bisa kita ambil juga bahwa ajal dan rezeki yang sudah pasti ini tidak perlu kita korbankan akhirat untuk mementingkannya. Dia sudah pasti, tidak akan mungkin berlebih dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam catatan takdir, tidak mungkin juga berkurang, tidak juga mungkin tidak juga mungkin pindah alamat yang seharusnya untuk kita kemudian berpindah ke yang lain, tidak. Yang sudah dipastikan untuk kita, maka untuk kita berapanya sudah ditetapkan juga oleh Allah. Jangan sampai dikorbankan akhirat yang belum pasti untuk mencari yang sudah pasti. Akhirat belum pasti, apakah ke surga dan neraka kita sudah tidak, kita tidak ada mendapatkan kepastian, ya. Maka Allah berfirman, وَبْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ, yang Allah berikan kepada kita dari rizki ajal, maka kejarlah akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, adapun dunia jangan lupakan. Bukan terbaliknya. Kejarlah dunia, akhirat jangan lupakan. Tidak. Tetapi, kejarlah akhirat, dunia jangan dilupakan. Ini bab yang ketujuh dan bab yang kedelapan. Itu insyaallah akan kita lanjutkan, khawatir ya? Ya, kita akan lanjutkan. Memang satu hadis tetapi mungkin tidak nyaman untuk kita sambung pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan besok bersamaan dengan bab yang baru yaitu Kitabul Ilmi. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah. Ayo, Nabi. Thank you.